rasanya terlalu sering kita mendengar di sana-sini dan menyedihkan. Mulai dari anak-anak kecil, kita menyebutnya perkelahian kanak-kanak tingkat SD melakukannya. Tapi miris, anak SMP seakan-akan tak mau kalah bertanding, mereka pun terlibat. Batu berseliweran, orang ketakutan. Dan, kakak kelas mereka, anak-anak SMA malah makin menggila. Berbagai alat mereka lakukan, sampai ada yang merenggang nyawa. Mengerikan, tapi ternyata terjadi, dan tak bisa dibantah fakta yang ada. Jadi, SD, SMP, SMA terlibat tawuran. Iya. Tapi awas, jangan dulu berhenti kaget. Kaget lagi, karena ternyata siswa yang maha juga ikut terlibat dalam tawuran. Si maha siswa ini berkelas atas dalam perkelahiannya. Sangat mengerikan. Celakanya, bukan hanya antar universitas, tapi bisa jadi satu universitas antar fakultas. Mau kemana langkah bangsa kita kalau pendidikan model seperti ini? Tapi tak bisa dibantah, sekalipun jutaan wacana ditaburkan sana-sini, apalagi jurus bela diri yang selalu diluncurkan. Fakta yang tak terbantah adalah gagalnya pendidikan kita. Dari tahun demi tahun tak ada warna ketegasan di sana. Tak jelas arahnya kemana, komersialisasi menghilangkan cinta kebenaran. Tak lagi ada pengabdian, tak lagi ada semangat para pejuang hidup untuk bangsa. Akan kemana anak-anak bangsa kalau pendidikan dari orang tua tak pernah terwujud nyata, bukan hanya dalam wacana. Ayo bangun, jangan terkurung di wacana susunan kata. Keluarlah, lakukanlah, harapkanlah perubahan yang nyata. Bersama saya, Bigman Sirait.